sebuah lagu untuk Mas Doni. Semoga sehat selalu. Amin. Denyut di jantungmu kota, pusat gelisah dan tawa. Selimut debu dan kabut yang hitam kelam warnanya, sejuta janji kota menggoda wajah-wajah resah. Ada di sini dan ada di sana, menunggu di dalam. Hanya menunggu di dalam tanya. Mengapa semua berkejaran dalam bising? Mengapa, oh mengapa, sejuta wajah engkau hibahkan dalam himpitan kegelisah. Adakah hari esok amur sentosa bagi wajah-wajah yang janjimu kota menggoda wajah-wajah resah. Ada di sini dan ada di sana, menunggu di dalam tanya. Menunggu di dalam tanya. Juta wajah engkau hibahkan dalam himpitan kegelisah. Adakah hari esok aku sentosa bagi wajah-wajah menghibahkan.